anak sumpah supaya kepingin saya kuat. Karena itu suami yang baca jualan. Kalau itu ada tempat yang itu mungkin sejumlah dengan supaya tak mau nak bisnis supaya pertama sumpah di rumah. Terus mobil, terus ini evaluasi, memang di mobil lagi waktu ini. Dan dari sini kita bisa melihat, itu kenapa kamu semua. Yang dulu, nanti ini diterangkan dari Imam Ghazali, nanti sebenarnya kita ke Habib, dan Habib Sidan, dan Bukali. Nomor itu 100 likur. Itu boleh itu, kalian juga kita. Nanti Al-Nizah. Oke, ini pandai sana. Diterangkan memiliki wonten imra'atun ajiz yang sepuh sebuah nabi. Terus karena kesusu pulang, sebesar-besar pulang, gawe nabi, sosial kesusu pulang. Karena beliau jalan. Kata nabi, ahmilan nabi alam minat, untuk tenang ya, tumpah mana untuk. Setelah mau pulang, saya tanya, apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya untuk? Itu pikirannya untuk sini. Dipersiapkan untuk besar, kemudian dia naik protes. Ya Rasulullah katanya naik untuk ibni Nakoh, anaknya untuk ini kok untuk besar. Jadi nanti dia sampai maksud Tuhan ya anaknya untuk. Nah itu sendiri maksud Tuhan ya anaknya untuk. Tapi Nabi kan orang baik, gak diterus sama maksud Tuhan ya anakmu. Karena Nabi benar nanti tapi meskipun untuk Tuhan ya anaknya Ibnu Unta, karena kalau dia mati di anu, mantap ke kalahnya. Terus kena jembatan, mepet, internai wong wet asem. Itu nak mobil yang lewat, mati kan, itu beri. Jembatannya mepet, kalau wet. Ini beri, ini lewat lagi, ya. Semuanya asem gede, ini sobuk. Diri itu. Terus ini minum Aiman itu, kita lagi diterangkan. Terus rian itu, mulai rian itu, ya. Orang fase itu senangannya juga tetap ngaji. Tapi ya tetap fase, tapi ya tetap ngaji. Yang fase yang saya sholah ya, tapi ngaku sholah gak lucu. Dan itu ini kita cerita datang. Itu uang tentiang, nanti ini mau aiman. Itu senangannya nyatu, mumpi. Karena ada terminal gak gede, senangannya kecil. Jadi ini bisa diwono, orang fase, tapi senang dia. Rumah kalau mau Terus, ini itu karena misal ini kalau cerita sampean enggak harus percaya kalau tapi kudu percaya ilmu. Terus manusia itu gini, misalnya kalau ketemu Habib Tawir Kesetapu itu sepertasinya nanti dia ini pengirahan ketemu Nabi Musa yang rakyat bisa menjadi Nabi prestasi ngopo yang gue sama dia itu mana takut, akhirnya gue ngopo bongkat bisa, gue ngopo ya mon pengirahan ternyata itu dia lebih ingat bahwa cerita Nabi Amin ini kan ya Musa itu gue ngopo saja kalau ini aswa ya tau kalau hari ya baru sudah ada Jadi dia tinggal di kampung. Sebenarnya antara rumah kota Surang dan rumah dia pernah. Itu mau mati yuk ini, sambilan di sini, pokoknya lumayan sombong. Soalnya berdoa itu, misalnya itu, suatu saat wajah sama apa mau mau mati, lagi di kalung rumah, aduh mati pokoknya. Salah aja, kayak gini. Terus saya terus dengar ya, aku perlu pesan sama dia, dia ini kan kamu. Tapi tidak pas gue mau dulu, kamu kan itu, kamu nanti akan mati. Artinya ya, gue dewe kan gue enak, kalau di sini gue dominasi. Kamu dia yakin gue enak, gue rata rita, banget-banget, gue kalau penggan. Itu gila mati, tapi gue, kesannya harus banget dulu. Jadi dulu kamu itu ngelola emosi ini sedang bangun. Yang mana kita bisa jadi konten juga bisa mengerti dikenai itu. Orang punya asal fikir supaya agama ini terbuka. Agama ini mudah. Kesiru atau asiru, kesiru. Mu'ad bin Jabal ini imami langsung surat Jakob. Konten makhluk ini parokok, berbagai ngurusi ontani. Terus, mu'ad mu'ad mu'ad masalah sholat dan ufam maksudnya komplek sempurkan kalau komplek kalau suka kok ini itu gertiman kesukaan makanya keluar langsung ternyata sih disalahkan kandikan itu buatan sekarang tapi muak apa tanu tanda yang muak itu bukan fesna orang anong untuk imami wajah surat makanya kandikan itu kalau suka saya kira pun lah imam itu cuma terpuluh. Jadi di sini uang itu dilarang kesuatu kesu. Jadi kalau nanti suka dia raga kala kesuatu itu. Kalau kita punya orang jadi dia cuma kita uang itu dia nak kesuatu itu kita dia nak kesuatu itu kita nanti juga sana kita suka. Jadi kalau kita nak dua kesuatu ini saya rasa itu kita butuh nanti kesuatu. Waktu banyak untuk mundur dan bagi mempersiapkan sholat ya guys ya orang jadi itu tapi aja untuk itu cerita baru kali yang sesat jadi agama ini harus dikawal dengan kebaikan karena yang tidak benar dari sholat itu harus kira arif naya bila arif naya bila bila bila ada masalah seperti itu ini bila lo karya ini sholat ya bila lagi nanti sholat aku istirahat mau ada ada waktu waktu ini sama saja bayar mohon sama tak ada bayar gue mati pas korban sudah di sultan gue tapi lo beri sih mati pas turun orang kan sama lo dia saya nanti sholat itu keadaan terbaik dan keadaan paling kasihan ketemu Allah Subhanahu jika kita sholat tuh mati pas sholat keren bukan kita video mau gue keren mati pas malam cacok tapi ini kira kira mati sholat itu kondisi terbaik bagaimana sudah sholatnya ini bayangkan kita sudah disulkan meran kelapaan ini mana nyungkan tuang tuh rokokan ngomong terus sudah meran itu kelapaan ini. Jadi ini ramalan kan itu utang. Tetapi nak sampai pas nolong, terus mati yang terakhir. Nah solat itu bayang mat. Nah dari lama sama, soli solat anda dilakukan solat susu, kore-kore solat terang. Itu anda terakhir dengan solat, itu anda untuk yang jenis ini itu sumber kategori ini inna wa ta'ala juga itu malah ikan gokat jeluk in all apa ketika ikan dinati bina hasanah dan kokoh doha wa bina hasanah dan inta doha jadi falmumin bina hasanah dan hasanah dan kokoh doha wa hasanah dan inta doha jadi gagal ada dua tabel pengirahan gak bisa kokoh mau kasih syukur mau kak subuh ngenteni. Jadi rekaman memori saya nah, subuh di cita-cita bagus di cita-cita orang berbuat kita tidak mau makan sikit lucu papak ngurut aku itu sopan rekaman itu di tulis itu mereka kayak gini cahaya pola karena sopan rekaman subuh bagus ngenteni bagus ngenteni. Kenapa nak negolit? Kau ingat siapa coba kita Zulfan Al-Farid bin Al-Fakti wa bin Al-Batin orang tersangka kabin pokoknya merasa khat ya nih terus kali ngaji bab tawadu bab tawadu itu orang haji lalu itu dosanya mesti di mobil aja orang tua ya itu mesti tolak itu sowil tolak ini paham ya terus orang kabin itu maksiat pantas kabin ini kiai dibalik di maksiat akhirnya kemarin yang menjadi gada bab tawadu itu orang tuh bisa melihat dengan perspektif yang begitu. Keobohan itu, polanya itu tidak bisa dibaca. Wahsi itu untuk hidayah itu selesai materi saya ikhlam saya Ahabana sila rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk hidayah. Umar itu untuk hidayah itu karena kenapa? Umar masih tidak kenal. Tapi untuk hidayah itu karena dia ini boleh dulu. Dia itu keiman ikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatnya, tapi nabur barang tenggelam di luar dulu motor toha mahansana alik al Qurana jadi iman niatnya ada tapi jadi kalau orang orang kecil kadang niatnya apa barang makannya kok prospek ini uang dia tahu yang paling terbaru satu seperti karena kita ada tahu yang digerakkan tadi Mbak Uzali nama lama muncul zaman dulu lalu tak hajut orang turu itu orang itu tapi kita hajut tak tahu orang turu kebun orang turu itu zaman dulu rata hajut orang turu orang itu gara-gara bisa ini hajut orang turu orang itu berarti ya kita asis di juga itu mau lukur ambil itu pindah resep lalu kalau orang hajut tidak ada sama yang kebun itu pikir lu zaman saya ini kan tak galai, pokoknya ini tak galai. Orang-orang kosong biasa. Kamu dah jual galai. Galai. Tapi kalau ngulang, orang sarapan dari kumangan dari kuminggu. Mungkin makan kalau kebun. Padahal zaman tu galai itu orang makan biasa. Pun biasa orang kami. Jadi maksudnya paling pentingnya kan kita terus wong itu sampai tak asyik di ibadat lo. Asus, makanya akhirnya aku mengharapkan juga kalau merasa lebih kalau kalau saya mengatakan aku tidak bisa ini aku tidak bisa kalau gantung izin dulu, aku tidak bisa ngalir kalau tidak bisa aku biasa mengatakan Yesus biasa kan, jenurat Asus di sini, jenurat menjual itu karena di Cukong dia bingung kalau orang di Cukong merasa paling menjual ngalir tadi ucuk, mau nangat ucuk akhirnya si kamu yang stres aku yang bilang tuh itu aliman itu soal di daerah itu ngumpul, di ucuk berarti jilatan kita, bewa jilatan lima si daerah itu minum, kemudian minum itu baru sandal si di ucuk rakan di kampung, aku mau lu tapi aku kenapa si di ucuk, gelong tak aku rasa ketemu sapi, ketemu lama gak ucuk malah gara juga sih jadi lama itu macam-macam. Dia lama lagi. Berkat Allah Taala dan mana ibu kita. Kau sudah berjanji. Nabi Isa dan Nabi Ali itu sejaman. Nabi Isa itu sebenarnya komunitas kalau begitu. Nabi Ali sebenarnya komunitas yang soleh-soleh. Akhirnya dua beliau itu saling bertanya. Dua beliau senang kumpul orang soleh-soleh itu. Kumpul soleh itu kau pernah. Nabi Isa tak pernah. Tapi kau senang kumpul orang nama anak Nabi pun menjadi nama jenis Nabi dan dari mau rusak mana-mana yang jodoh itu kira anak bisa mengenai kalau aku lho ngendikannya tentu gitu ya dia itu bengkel karena siap dari mobil besar rasa jadi jadi ya kan di jodoh misalnya kita jelas-jelas dan dia itu bengkel sama itu dua pek itu siapa rasanya apa dua pek iya itu apa pek salam oke. Itu memang halu istilah, memang halu. Nabi Isa itu, orang itu dia. Sehingga Nabi Yahya itu orang senang. Kecuk-kecuk kan dua Nabi Isa sejaman. Mali aro ka'abisa, enggak anna kata kena tunggu rahmat. Orang ambil merenung, kaya obo gak bisa rahmat. Sisi tak tahu juga, mali roh itu tak tahu sikam. Enggak anna kata kena tunggu rahmat. Orang ambil dia, enggak ada.

Ibu ngamuri rakam, soalnya ketemu bebas. Baru abdus, abdus minus, saya. Saya selalu bikin Allah bisa ma'ifat akhirnya Allah gak sampai sana juga. Rabar, anta bar, yo, anta musa, yo. Ibu jadi pengeran, jadi pengeran dia kan dulu masuk pengeran. Ibu nanti ngamuri kok, sama nolain ibu, tapi rakam mati. Oleh dulu aku ngamuri kok. Mahal dan yang siap. Jangan menolong dan yang tadi itu tidak berlaku anda. Jadi kan enggak dulu ya dan merdil sedangkan aku tinggal pasti menggalin teh. Aku stop family jadi kan pun teh. Oh maksudnya faham gak bukan sih. Misalnya itu pengen jauh, oh mau deh. Sama juga kegiatan itu tapi ya. Tahu dulu lah. Inaru itu sintoni filiom ni salah sama orang itu gagal tu jauh dulu terus. Tidak soal mereka maksiat mereka tu tidak ada guna kalau Allah tu maksiat mereka tidak ada guna itu pengeran tak efek. Masa dosa maksiat itu kan betul efek jenengan. Masalahnya apa? Hujan jenengan orang aturan stop kali. Aku hujan terus. Kau berdaya yang untuk terus mati jenengan. Yang mati ini waktu tidak bisa mengelola sentuhan Anda. Ketika Anda hidup dan bisa mengelola nafas Anda, bedanya apa dengan mati? Zaman dulu itu alam mulai sabiati, setelah mati juga alam mulai sabiati. Iya, sama. Lalu mati nanti dari sebagai kabut itu, kita misi, kenapa kamu menangisi saya? Karena dia ada mati, masalahnya apa? Aku zaman yang dulu ya jurus apa, kok termati ya jurus, beda ya kok. Karena jadi mati, kan jadi utang. Nah, saya dari setiap kawasan, kemudian kita mengsoleh dunia itu, dari saya. Walau-walau tahu gimana. Kofi hayati awal dunia orang ya. Zaman udah biasa tinggal dunia. Sehingga dia mati, dia mas, dia malah. Zaman udah jadi mata, tiga bulan zaman. Sama lo orang udah dunia, takut. Akhirnya dia mati, gerakan. Belum ini, belum ini, belum ini, tapi belum mati. Jadi wong wali-wali kok tahu tak dunia orang ya. Sebenarnya harus, kalau saya seginari, sekolah putih, salah. Sebenarnya harus gitu. Pengen nanti hampir mati loh, gak siap meninggalkan. Wali-wali itu siap. Jadi umat ini umat yang nabi itu arah ke seluruh nabi mengendaki umat ini. baik-baik. Ini umat yang didoakan Nabi. Maksudnya Nabi doakan apa aku masuk ke rumah tidak baik. Jadi orang itu senajan itu ya pro ya keras. Karena memang orang ngarang. Jadi Nabi Musa sekarang protes. Ini baru kamu pernah dulu secara protes. Saya tetap kan. Mau Nabi Musa betul protes. Soalnya juga betul. Geger. Ini mah kalau dari nafas ramai orang terus rasa takut. Kalau bohong nih, itu kalau karena dari itu kesan itu terus beres. Kesan itu loh. Setelah suami itu dan dia sudah punya agama ini harus nyaman. Jangan sampai orang ini nyaman di mas. Ya karena dia agama kita. Ini waktu kita cari pun kompi sering mulai orang pemulai saya pulau ini mencit dandanan ini gampang aja sobong tapi bisa lalu kiai seorang pelan itu oleh yang menjadi istri gak tau istri itu kan kaya hijau oleh orang yang jadi apa kok berapa yang mati bapak pulau ini nak jadi orang kandaran orang kasar itu sobong kandaran orang jadi bahasanya dibalik dina orang kasar apa iso dina anak anjani misalnya di Malaysia, kalau orang Malaysia, bunyi terus kayak orang ada. Masih tak tahu kan sudah ada nangis. Tanda dia mati bingung. Iya kok mati ini benar. Baru nangis kok. Tapi jadi istia, istia itu. Umurnya itu. Kalau cerita, cerita kasih. Kalau mungkin nanti, mati ya, lu mau ke sore, wong ini tadi aku jawab kan gitu. Jawab saya itu dia di luar tamu, jadi dia berlaku kan lagi. Apa kerjaan? Ya lo sore, si Lenny Wong itu. Gak masalah aku, aku jangan di goblok. Wah, ini tak jawab, sebetulnya dijawab Wong itu. Menurut orang Wijaya aku, Whoa, whoa.